Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ayuhal ahibbah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang al-hisab, perhitungan yang terjadi atau yang akan terjadi pada hari kiamat nanti. Setengahnya sudah kita ambil pembahasan ini, namun masih ada yang belum selesai kita bahas, yaitu terkait amalan-amalan yang pertama kali dihisab. Disebutkan dalam satu hadis bahwa amalan yang pertama kali dihisab itu adalah masalah sholat. Tapi di dalam hadis yang lain, yang pertama kali dihisab adalah yang berkaitan dengan darah. Muncul pertanyaan, terus yang betul yang mana yang pertama kali dihisab? Disebutkan di hadis yang satu katanya masalah sholat, di hadis yang lain tentang masalah darah. Nah, kalau kita belum tahu, bertanya. Jangan kemudian kita berprasangka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wah ini Nabi nggak konsisten ini, katanya pertamanya ini dan itu. Nah, na'udzubillah, bisa terjatuh ke dalam kekufuran mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmu apabila kalian tidak mengetahui. Para ulama menjelaskan tentang hadis, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu min huquqillah as-shalah. Yang pertama kali dihisab dari amalan seorang hamba, dari hak-hak Allah adalah sholat. Ini jawabannya. Hadis yang mengatakan tentang sholat itu dari hak-hak Allah. Hak Allah yang pertama kali dihisab adalah berkaitan dengan sholat. Ibadah banyak, ada sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya, amalan-amalan sholat. Tapi yang pertama kali dihisab oleh Allah dari hak Allah adalah as-sholat. Maka hendaknya kita memperbagus sholat kita, memperbagus sholat kita, rukunnya, syaratnya, pelaksanaannya. Nah, kenapa? Karena disebutkan di dalam hadis bahwa sholat itu adalah barometer kebagusan ibadah seseorang. Yang kalau sholatnya bagus, maka amalan yang lainnya pun akan terbawa menjadi bagus. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Tabrani, beliau bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalannya pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Fa in saluhat, kalau salatnya bagus, saluha sa'iru 'amali, maka bagus juga seluruh amalannya. Wa in fasadat, tapi kalau salatnya rusak, fasada sa'iru 'amali, maka rusak seluruh amalannya. Nah, orang yang menjaga sholat pasti dia akan menjaga ibadahnya yang lain. Istilah kata, sholat yang dikerjakan sehari 5 waktu saja dia pegang, dia kerjakan dengan sungguh-sungguh, apalagi Ramadan, puasa yang hanya sebulan dalam setahun, pasti akan dia lebih bersungguh-sungguh lagi mengerjakan puasa. Ya, banyak orang puasa tapi gak sholat. Tapi orang yang sholat sudah pasti dia puasa. Banyak kita dapati seperti ini. Ya, rajin sholatnya ke masjid, masya Allah. Puasanya lebih bagus. Tapi ada yang puasa, tapi sholatnya amburadul. Ya, saya punya tetangga. Ya, dia bilang, Pak, saya ini mu'alaf. Kalau puasa saya kuat, sebulan puasa saya. Iya. Tapi saya enggak sholat dari semenjak saya mu'alaf, enggak pernah sholat. Itu gimana hukumnya? Nah, iya kan? Puasa satu Ramadan kuat, tapi sholat enggak sejak dia masuk Islam. Wah, bahaya. Ya. Man taraka shalah faqad kafar, kata Rasulullah. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Ya. Tetapi tentunya karena dia orang yang mu'alaf, ya, kita jelaskan dengan baik-baik, dengan cara yang ilmiah, jangan sampai dia tersinggung. Ya. Barakallahu fikum. Diajari. Qala, adapun yang berkaitan dengan hak manusia adalah tentang darah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari, wa awwalu ma yuqda bainan nasi fid dima, dan amalannya pertama kali dihisab di tengah-tengah manusia atau dalam hak manusia adalah fid dima, dalam masalah darah. Hati-hati ya, hati-hati masalah darah. Ini pertanggungjawabannya besar, bahwa yang pertama kali dipertanggungjawabkan di hadapan Allah adalah berkaitan dengan darah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamah fid dima. Muttafaqun alaih. Amalannya pertama kali dihisab di antara manusia pada hari kiamat adalah fid dima, dalam masalah darah. Muttafaqun alaih. Disebutkan dalam hadis yang lain, nanti orang yang dibunuh akan berkata, mengadu kepada Allah, ya Rob, salhu lima qatalani. Ya Rob, tanyalah kepada dia, mengapa dia membunuhku? Nanti di akhirat, orang yang membunuh akan membawa kepala orang yang dia bunuh. Kemudian kepala ini bisa berbicara, ya Rob, wahai Robku, salhu, tanya dia, lima qatalani, atas dasar apa atau mengapa dia membunuhku? Ya. Na'udzubillah. Dan setiap orang pasti akan dikembalikan haknya. Hak kita di dunia yang telah mereka ambil, entah dengan cara zalim, curang, khianat dan seterusnya, itu pasti akan ada hisabnya di akhirat dan pasti akan diambil dan dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi kalau misalnya ada di antara ikhwah atau akhwat kecurian barangnya, ya sudah, mungkin itu cara Allah untuk menyimpan harta kita sebagai tabungan di akhirat nanti. Itu pasti akan kembali kepada kita sebagai pemiliknya. La tu'adduna al-huquqa ila ahliha. Niscaya hak-hak itu akan dikembalikan kepada pemiliknya. Ya. Yang pernah hilang mobilnya, ya, sudah. Bangkit, doa sama Allah, minta yang terbaik. Itu biar yang hilang jadi tabungan akhirat. Sehingga dengan demikian hati kita yang tadinya sedih, oh hilang, jadi sedikit terobati. Kenapa? Nah sudahlah, tabungan saya di akhirat. Ya, barakallahu fikum. Nah. Qala al-mu'allif rahimahullah. Ustaz, sudah datang? Ustaz Abdul Malik? Belum. Qala al-mu'allif rahimahullah wal mizan, tentang mizan, timbangan. Timbangan itu bukan hanya ada di dunia saja, di akhirat pun nanti akan ada timbangan. Tapi bagaimana bentuk dan rupanya? Wallahu ta'ala a'lam. Kenapa al-imam Ibnu Qudamah rahimahullah menyertakan pembahasan tentang mizan, tentang timbangan ini? Karena ada kelompok-kelompok menyimpang, kelompok-kelompok sesat yang mengingkari adanya timbangan pada hari kiamat. Mereka tidak percaya adanya timbangan di akhirat nanti. Kelompok siapa ini? Hah? Kelompok siapa? Kelompok apa ini? Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah, mereka mengingkari timbangan. Mereka mengatakan, la yazinu illal baqol. Yang menimbang itu tukang toko, tukang dagang. Allah enggak butuh timbangan. Ya. Allah Maha tahu, kata dia. Ya, inilah ketika tidak dibangun di atas ilmu, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Allah itu Maha tahu. Allah Maha berilmu, enggak butuh timbangan. Tinggal dipilih ini mukmin, ini mukmin, ini kafir, ini munafik. Tidak demikian. Ini masalah akidah. Yakini dalam diri kita, di akhirat nanti akan ada timbangan yang semua amalan seorang hamba ditimbang di hari kiamat. Yang bagus, yang jelek ditimbang. Apa hikmahnya? Ini tentu harus kita tahu. Ya. Hikmahnya adalah liizharil adl. Untuk menampakkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Supaya tidak ada di antara hamba-hamba Allah yang merasa terdolimi. Karena dia betul-betul sudah melihat amalnya ditimbang. Oh ya, kebaikan saya hanya segini. Keburukan saya segini. Jadi dia jelas melihat amalan-amalannya ditimbang. Tidak ada yang terdolimi. Ya, barakallahu fikum. Untuk menghilangkan, di antara hikmahnya adalah untuk menampakkan keadilan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Maha Adil, memasukkan ke dalam jannah siapa yang berhak masuk ke dalamnya dari orang-orang yang soleh dan bertakwa, dan siapa yang berhak untuk masuk ke dalam neraka dari orang-orang kafir, musyrikin dan orang-orang fajir. Wal mizanu lahu kifatan wa lisanan. Dan timbangan itu mempunyai kifah. Kifah itu mangkuk. Ya. Yang untuk sebelah satu, yang satunya lagi. Ya. Walisan, dan mempunyai dua lisan. Biasanya timbangan mempunyai dua lisan. Yang dengannya tahu kalau lebih berat, kalau gini kan berarti pas nih timbangannya. Sekilo batu, sekilo gula, seimbang. Kalau sekilo berat, sekilo apa, batu setengah kilo gula, pasti akan condong ke salah satunya. Demikian nanti di akhirat. Kebaikan dan keburukan akan diletakkan di antara dua kifah, di dua kifah tersebut. Maka mana yang lebih berat, ya, barakallahu fikum, diketahui dengan timbangan tadi. Kifatani walisan. Tuzanu bihil a'mal, yang ditimbang dengannya amalan-amalan seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 102 sampai 103. Faman thaqulat mawazinuh, maka siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat, faulaika humul muflihun, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung kalau timbangan kebaikannya lebih berat dari keburukannya. Wa man khaffat mawazinuh, dan siapa yang lebih ringan timbangan kebaikannya dari keburukannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum, mereka itu adalah orang-orang yang mendolimi dan merugikan diri mereka sendiri. Fi jahannam khalidun, mereka kekal di dalam neraka jahannam. Nah, maka ketika kita berbuat maksiat, itu yang pertama kali kita zalimi adalah diri kita sendiri. Setiap maksiat yang kita kerjakan, yang pertama kali akan mendapatkan kerugiannya, yang pertama kali terugikan adalah diri kita sendiri. Sebelum orang lain yang terugikan, kita sendiri yang terugikan. Kenapa? Karena dengan demikian akan bertambah keburukan kita, sehingga itu menjadi pemberat yang akan mengalahkan kebaikan kita. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita senantiasa bermuhasabah diri, introspeksi diri, maksiat apa yang biasa saya kerjakan, istighfar, bertaubat kepada Allah, perbaiki diri. Ya. Sebelum ya, datangnya kematian, yang kemudian semua amalan akan ditimbang dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita sekarang selagi masih ada kesempatan, perbanyak beramal soleh, perbanyak istighfar, perbanyak ya sedekah, yang insya Allah dengan demikian akan menghapus keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Apa kata Allah? Innal hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan. Perbanyak amal soleh, perbanyak sedekah. Dan sedekah itu tidak terbatas hanya dengan harta. Sedekah tidak terbatas dengan harta. Kata Rasulullah, fi kulli tasbihah sedekah. Tasbih itu sedekah. Ucapan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah itu sedekah. Takbir, ucapan takbir itu sedekah. Tahlil, ucapan tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu pun juga sedekah. Nah, barakallahu fikum. Dan hendaknya kita bersemangat di dalam mengerjakan amalan yang mempunyai beban berat di timbangan pada hari kiamat nanti. Disebutkan di dalam hadis Bukhari Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani habibatani ila Rahman. Dua kalimat atau dua kata habibatan yang sangat dicintai ila Rahman, di sisi Allah. Khafifatani ala lisan, ringan diucapkan di lisan. Saqilatani fil mizan, tapi berat timbangannya, ya, yaitu kalimat atau kata subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Ya, dua kata yang dicintai oleh Allah. Ringan di lisan, ringan diucapkan, tapi berat timbangannya, yaitu subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Daripada bicarain orang, gibahin orang, jelek-jelekin orang, cerita sana sini yang tidak jelas, lebih baik digunakan untuk berzikir, subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Istighfar, tasbih, tahmid, takbir, itu lebih bermanfaat untuk kita daripada membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.